Thank you. siang ya Mas ya. Hah? Ora. Biasanya apa? Kerja. Oh, kicil. Itu hal yang paling buruk loh ya. Yang mek panas-panas nang ngimpil.